بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, al-bab ats-tsalits wa tsamanun badal mi'ah, bab yang 183 dari Sahih Adabil Mufrad. باب شماتة الأعداء, باب tentang شماتة, kegembiraan, perasaan gembira. الأعداء, musuh-musuh, kegembiraan musuh dari apa yang menimpa pada orang yang dia musuhi, kejelekan, kecelakaan, kemudian dia gembira, dia senang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far al-Ju'fi أبو جعفر البخاري ثقة حافظ قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة, سفيان ابن عيينة ابن أبي إمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثقة إمام. Namun terkadang dia mentadlis, mudallis. Dimasukkan dalam golongan mudallisin. Namun tadlisnya la yadur. Karena Sufyan ibn Uyainah la yudallis illa an thiqatin, tidaklah beliau mentadlis kecuali dari orang atau syekh yang thiqah. An Sumayyi Al-Qurashi Abu Ubaidillah thiqah An Abi Salih Dhakwan Al-Shamman Al-Zayyad ثقه ثبت ابو صالح namanya Dhakwan As-Samman Az-Zayyad, tukang jual minyak, termasuk dari tabi'in. Thiqah ثبت min al-wasat tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minta perlindungan dari akibat buruk takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa syamatatil al-a'da, dan kegembiraan musuh. Rasulullah SAW dalam hadis ini berlindung kepada Allah dari dua perkara ini, yaitu akibat buruk dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang itu tidak disenangi oleh manusia, yang bisa berakibat buruk baginya. Dan kegembiraan musuh-musuh dari musibah petaka yang menimpa kepadanya, kemudian musuh bergembira. Hadis ini hadis yang sahih, telah kita sebutkan tadi rawi-rawinya semuanya thiqah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan juga Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahih, Sahih Al-Bukhari. Di dalam hadis ini, hadis yang singkat namun di dalamnya kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan kepada Allah. Ya ta'awad. Talabul aud, minta perlindungan. Terusus dari perkara-perkara yang memudaratkan dalam perkara agama. Ataukah juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang memudaratkan urusan dunia. Nah, ta'awud al-iltija, maknanya al-iltija berlindung, wal-istijarah minta perlindungan, wat-tahassun billah mohon kepada Allah benteng, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan baginya benteng, dia jadikan tempat berlindung. Ini mana ta'awud. Dan banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'awud. Bukan hanya dalam hadis ini. Allahumma inni a'udzu bik min al-'ilmi la yanfa' wa qalbi la yakhsha wa nafsi la tasba wa du'a la yustajabu lah. Minta perlindungan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, manusia yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Dan beliau senantiasa memohon kepada Allah. Pada beliau orang yang dicinta Allah subhanahu wa ta'ala. Namun senantiasa ta'awud kepada Allah dari perkara-perkara yang memudaratkan urusan agamanya. Dan ini termasuk ibadah. Isti'adah itu termasuk bagian dari ibadah. Karena isti'adah ini adalah merupakan permintaan seseorang kepada Allah. Dia adalah doa. Sebagaimana doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Rasulullah. Doa itu adalah ibadah. Uda'uni astajib lakum. Berdo'alah, mintalah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang enggan, orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, aku akan masukkan dia ke dalam jahannam, dalam keadaan hina dina. Maka seorang yang isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah, maka dia akan menampakkan betapa butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menampakkan ubudiyahnya kepada Allah, peribahannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta kepadanya, tidak kepada yang lain. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bila engkau minta perlindungan, minta perlindunganlah kepada Allah. Dan selayaknya kita untuk senantiasa minta perlindungan dari perkara seperti ini, dari su'il qadha. Karena berapa banyak orang yang ketika Allah mentakdirkan kepadanya sesuatu yang buruk bagi dia, akibatnya dia pun menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak senang itu dengan perasaan marah kepada takdir Allah, atau sampai dia melakukan perkara-perkara yang haram. Karena sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala yang telah takdirkan kepada seorang hamba itu pasti terjadi. Pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Maka kita minta kepada Allah, apabila Allah tetapkan kepada kita sesuatu yang buruk, kita berlindung kepadanya dari akibat buruk yang menimpa kita dari ketetapannya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Was'alullaha min fadlih. Allah Subhanahu wa taala, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Karena doa itu adalah bermanfaat bagi seseorang. Doa ini memberikan kemanfaatan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis yang beliau rafa'kan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Hakim wa Tirmizi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-du'a yanfa'u bima nazala." Mimma inna du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil. Inna du'a, sungguhnya doa itu ada doa minta tolong, isti'anah, ada doa minta perlindungan namanya isti'adzah, ada minta ketika terjadi musibah baginya, minta dihilangkan musibah yang menimpanya namanya istighosah. Semua doa inna doa yang fa, sungguhnya doa itu memberikan kemanfaatan dari apa-apa yang telah ditetapkan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma lam yanzil, dan di apa-apa yang belum ditetapkan, belum ditakdirkan, belum diturunkan. Fa alaikum ibadallah, maka hendaknya kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada Allah untuk dilindungi dari su'il qada. Su'il qada yaitu ma yasu'u al-insan wa yuhzinuhu min al-aqdiyah al-muqaddar alayh, yaitu apa-apa yang membuat seseorang manusia itu atau sesuatu yang tidak disukai menimpanya, sesuatu yang jelek dan sesuatu yang menjadikan seseorang itu bersedih dari al-aqdiyah al-muqaddar alaih, dari ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik ini mencakup ad-din, agama seseorang, atau dunia atau dunianya, atau fi nafsihi atau pada dirinya sendiri, atau fi ahlihi, atau fi malihi, ataukah pada keluarganya, ataukah pada hartanya. Ini mencakup semuanya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala baginya yang itu dia rakakan sebagai satu kejelekan dan membuatnya dia bersedih, baik dalam perkara agama, perkara dunia, perkara dirinya, keluarganya atau hartanya. Yang dimaksudkan di sini adalah al-qada al-maqdi yang ditetapkan, al-muqaddarah al-maqdi, bukan al-qada, bukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hukumnya Allah. Disebutkan dalam hadis su'ul qada. Su'ul qada, al-qada maksudnya di sini bukanlah ketetapan, bukanlah hukum Allah Subhanahu wa taala, bukanlah takdir, tetapi al-muqaddara al-maqdi bih, yang ditetapkan. Karena al-qada nafsuhu, ketetapan Allah Subhanahu wa taala sendiri, khairun kulluh, semuanya baik. Apa yang Allah tetapkan itu semuanya baik. Tidak ada qada'nya Allah, tidak ada takdirnya Allah yang jelek. Karena itu terkait dengan fi'lullah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, afalullah. Semuanya adalah kebaikan. Apa yang Allah tetapkan itu baik. Sekalipun bin nisbah kepada yang ditetapkan bagi seseorang itu jelek. Karena al-muqaddar itu ada dua, ada khair, ada syar. Ada yang baik, ada yang jelek. Seperti kekafiran. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, si fulan kafir. Maka ketetapan itu jelek. Orang-orang yang bermaksiat, semua itu sudah ditakdirkan dan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, sakit, kemiskinan. Ada yang baik, taat. Nah, sehat, ini baik. Maka qada Allah semuanya adalah kebaikan. Dan kita tidak boleh menyandarkan atau mengatakan bahwasanya ada qada'nya Allah Subhanahu wa taala itu jelek. Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu ada hikmah balighah. Hikmah sangat mendalam. yang seorang itu tidaklah dia mengetahui hikmahnya. Hasil akhirnya, terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kepada kita, sesuatu yang kita benci, tidak senang, tetapi di akhirnya ternyata akibatnya baik bagi kita. Baru setelah lama dirasakan ternyata apa yang ditakdirkan kepada saya yang saya benci itu baik bagi saya. Atau kalau bukan bagi dirinya, bagi orang lain. Bagi dirinya syar, tapi bagi orang lain khair. 6. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wal khair kulluhu biyadaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu seluruhnya di tanganmu. Wasyarru laisa ilaik. Wasyarru laisa ilaik. Adapun kejelekan itu laisa ilaik, bukanlah darimu. Kita tidak boleh menyandarkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Nah, kejelekan itu bagi manusia. Namun tidak boleh kita mengatakan kejelekan apa yang Allah takdirkan jelek. 6. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya tentang su'ul qada dan syamatatil a'da. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhalu, hafizakumullah.